Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin a'azzakumullah walhamdulillah, hendaknya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah diberikan kepada kita. Kita senantiasa berada di dalam kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Selalu kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa min a'zami tilkan ni'am nikmatul hidayah, nikmatul iman. Di antara nikmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah nikmat hidayah, nikmatul iman, keimanan. Allah jadikan kita beriman, Allah jadikan kita berislam sebelum itu. Allah Subhanahu wa taala lahirkan kita dalam keadaan muslimin. Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai mukminin. Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai orang-orang yang berupaya menempuh jalan yang lurus. Demikian pula di antara nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat talabil ilm, nikmat belajar Islam, belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan kita belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya ini adalah nikmat yang sangat besar. Allah sibukkan kita dengan talabul ilm. Yang semestinya kita lakukan adalah senantiasa memperbanyak waktu kita, menyempatkan waktu kita untuk talabul ilm, belajar ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Belajar agama Allah Subhanahu wa taala tidak mesti kita harus duduk di majelis. Kita bisa mendengarkan kajian seperti ini. Kita juga bisa membaca-baca faedah. Itu sudah bernilai ibadah. Karena itu termasuk dari talabul ilm, menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Kita juga bisa menelaah kitab para ulama. Kita juga bisa mendengar kajian-kajian para ulama, para asatizah. Walhamdulillah. Fabiha wa ni'mah. Ini adalah nikmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Ma'syarul muslimin a'azzakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita masih dalam pembahasan sirah Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Pada pertemuan yang lalu telah kita sampaikan bahwa bughat, orang-orang yang memberontak kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, mulai melakukan pengepungan kepada Utsman bin Affan. Mereka memberontak kepada Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Mereka berada di sekitar rumah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, mengepung beliau radhiyallahu taala anhu. Kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menyebutkan fadailahu, yu'addidu fadailahu, menyebutkan keutamaan-keutamaannya dengan tujuan agar mereka sadar, agar ini bermanfaat untuk mereka. Sesungguhnya Utsman bin Affan adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak sepatutnya mereka perlakukan demikian. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menyebutkan di antaranya adalah beliau yang membeli sumur Ar-Rumah. Mereka pun mengetahui Allahumma na'am, kata mereka. Tetapi sama sekali tidak tergerak hati mereka untuk sadar. Bahkan Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyebutkan di dalam Al-Bidayah wan Nihayah jilid yang ke-7 halaman 200. Qala Al-Hafidz Ibnu Katsir summa zakara lahum Amirul Mukminin Utsman Ibnu Affan fadailahu wa manaqibahu ma la'allahu yanja'u. Kemudian Amirul Mukminin Utsman bin Affan menyebutkan keutamaan-keutamaannya, menyebutkan apa yang telah beliau lakukan dengan tujuan hal ini bermanfaat untuk mereka. Yanja'u maknanya yanfa'u. Tidak ada tujuan lain. Bukan tujuan untuk mengungkit atau yang semisalnya, tidak. Mungkin mereka belum mengetahui. Hal ini dibolehkan lil hajah, karena keperluan, karena ada keperluan seperti ini. Tapi kalau tidak ada keperluan, tidak dalam kondisi darurat, maka tidak boleh. Sebagaimana Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dalam kondisi darurat, mereka ingin menumpahkan darah Utsman. Utsman akhirnya menyebutkan keutamaan beliau, seperti ini yang telah beliau lakukan. Kenapa kalian tidak sadar? Ini sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan kalian perlakukan demikian. Sadarlah kalian. Fihim dil kafi anhu war ruju' ila ta'ati lillahi wa li rasulihi wa li ulil amri minhum. Tujuannya agar mereka menahan diri dan kembali kepada ketaatan kepada Allah dan Rasulnya dan pemerintah. Yakni agar mereka kembali juga kepada Utsman, karena Utsman pemimpin, pemimpin kaum muslimin di kala itu. Akan tetapi apa yang terjadi pada mereka? Fa'abau, mereka enggan. Illa listimrar ala ma hum alaihi minal baghi wal udwan. Kecuali mereka ingin terus-menerus melakukan kezaliman dan permusuhan kepada Utsman bin Affan. Wa mana'u an-nasa min ad-dukhuli ilaihi. Utsman radhiyallahu ta'ala anhu berada di rumah dan mereka melarang manusia untuk masuk menemui Utsman wal khuruji min indihi, dan orang yang ada di rumah tidak boleh keluar dari rumah. Hatta shadda 'alaihi al-hal wa dhafa al-majal. Sampai seperti ini keadaannya. Keadaan yang sangat mendesak, sangat genting seperti ini. Sampai-sampai Ummul Mukminin Safiyyah memindahkan makanan dari rumahnya ke Utsman agar Utsman bisa menikmati makan dan minum. Memberikan makan dan minum kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Demikian pula Ummul Mukminin Ummu Habibah berusaha untuk menemui Utsman, namun mereka menghalangi. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah di dalam musannafnya, demikian pula Ibnu Sa'ad di dalam tabaqatnya dengan sanad yang hasan dari Abu Layla Al-Kindi. Dia mengatakan syahidu Utsman wa huwa mahsur. Aku melihat Utsman hadir ketika itu di tempat Utsman dalam keadaan ketika beliau dikepung. Fatala amin kawin. Beliau pun melihat dari kau. Kau itu bahasa kitanya hordeng kurang lebihnya, dari tirai. Beliau melihat dari tirai. Wahuwa yakul, kemudian berkata kepada mereka, yakni al-bughat, orang-orang yang berusaha menumpahkan darah Utsman, orang-orang yang memberontak kepada Utsman. Utsman berkata kepada mereka, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, wahai kalian semua, la taqtuluni, jangan kalian bunuh aku, wasta'tibuni, tidakkah kalian memiliki belas kasih? Fawallahi, demi Allah, la in qataltumuni, jikalau kalian membunuhku, la tuqatiluna jami'an abadan, kalian tidak berperang. Itu bukan berperang namanya, bukan berperang di jalan Allah tabaraka wa ta'ala. Wala tujahiduna aduan abadan, kalau kalian membunuhku, kalian memerangiku, kalian tidak berjihad melawan musuh selamanya. Ini jihad yang tidak benar. Walatahtalifunna hatta tasiru hakaza wa syabbaka baina asabi'i. Kalian akan berselisih sampai kalian jadi seperti ini. Beliau pun merenggangkan di antara jari-jarinya. Kalian akan benar-benar berselisih. Wa hazarahum Abdullah ibn Salam. Demikian pula di situ ada Abdullah ibn Salam radhiyallahu anhu memberikan peringatan kepada mereka, min qatlihim amirul mukminin. Memberikan peringatan mereka dari membunuh amirul mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Diriwayatkan oleh Ibn Abi Syaibah di dalam musannafnya dengan sanad yang sahih nomor 38815 an Abdullah bin Salam, dari Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu qala, dia mengatakan lama husira Utsman fid dar, ketika Utsman dikepung di rumah, dia mengatakan la taqtulu, jangan kalian bunuh dia, fa innahu lam yabqa min ajalihi illa qalil, sesungguhnya ajalnya pun sudah dekat, wallahi demi Allah la in qataltumuhu, jika kalian bunuh dia la tusallu jami'an abadan, kalian tidak akan disolatkan, ketika kalian meninggal kalian tidak akan disolatkan. Summa inna amiral mu'minin Utsman istasyara Abdullah ibn Salam, kemudian Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu anhu bermusyawarah dengan Abdullah ibn Salam fi zalik, dalam hal tersebut, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah di dalam musannafnya, Ibnu Sa'ad di dalam tabaqatnya dengan sanad yang hasan dari Abu Layla Al-Kindi, qala arsala Utsman ila Abdullah ibn Salam, Utsman mengutus kepada Abdullah bin Salam, faqala, maka Utsman berkata, ma tara, apa yang kau pandang wahai Abdullah bin Salam, qala al-kaf, al-kaf, tahan, tahan, fa innahu ablughu laka fil hujjah, sesungguhnya hujjahmu kuat wahai Amirul Mukminin. Barakallahu fikum. Itulah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Beliau dikepung oleh mereka al-Bughat. Mereka ingin mencelakakan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Al-Hafidz Ibnu Katsir mengatakan sebagaimana beliau sebutkan di dalam Al-Bidayah wan Nihayah jilid yang ketujuh halaman 189. Tomi'a fihi ulaika al-ajlab al-akhlab minan nas wa alja'uhu ila darihi wa dayyaqu 'alayhi wa ahatu biha muhasirina lahu. Mereka sangat berkeinginan. Sangat berkeinginan mereka dari sekumpulan manusia. Mereka al-ja'uhu ila darihi, menuju rumah Utsman, mereka mempersempitnya dan mengelilingi Utsman, mengepung Utsman. Walazima katsirun min as-sahabati buyutahum, dan kebanyak-banyak dari kalangan para sahabat yang menetapi rumah Utsman bin walazima katsirun min as-sahabah buyutahum, afwan, walazima katsirun min as-sahabati buyutahum, dan kebanyakan dari para sahabat menetapi rumah-rumah mereka. Wasara ilaihi jama'atun min abna'i sahabah, dan berjalan menuju Utsman kebanyakan dari anak-anak para sahabat. Ketika itu dalam kondisi para sahabat sedang di rumah mereka. Nah, mereka yakni para bughat, orang-orang yang memberontak tersebut, mengambil kesempatan mengepung Utsman. Dan walhamdulillah sara ilaihi jama'atun min abna'i as-sahabah, sekumpulan dari anak-anak para sahabat berjalan menuju Utsman an amri abi abaihim, karena perintah ayah-ayah mereka. Mereka mengawal Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Di antara mereka Al-Hasan, Al-Husain, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Amr, wa saru yuhajuna anhu wa yunadiluna dunahu an yasila ilaihi ahadun minhum. Mereka berjuang, bertarung, memperjuangkan kehormatan Utsman. Mereka tidak menginginkan ada seorang pun yang masuk kepada Utsman. Kemudian masyarul ahibbah barakallahu fikum, Utsman radhiyallahu taala anhu, beliau sendiri menghalangi para sahabat untuk memerangi para bughat, memerangi kaum pemberontak ini. Utsman tidak menginginkan mereka untuk berperang, karena Utsman memilih untuk tidak berperang. Hal itu dilakukan disebabkan beliau tidak menginginkan terjadinya pertumpahan darah. sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad di dalam Fadailus Sahabah dengan sanad yang sahih dari Abu Habibah, beliau berkata, Utsman mengatakan, azamtu ala man kana li alaihi ta'atun alla yuqatil. Aku perintahkan kepada siapapun yang taat kepadaku, yang di punuknya terdapat baiat, yakni dari kalangan para sahabatku, rakyat-rakyatku, untuk tidak berperang. Subhanallah, ini Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Padahal kalau beliau menginginkan peperangan, bisa terjadi hal itu. Para sahabat banyak, jumlah mereka pun banyak, dan tidak menutup kemungkinan mereka menang. Tetapi Utsman bin Affan radhiyallahu anhu tidak menginginkan terjadinya pertumpahan darah. Utsman mengatakan kepada mereka, jangan berperang selamanya, jangan sekali-kali berperang dalam hal ini. Diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad di dalam Tabaqatnya dengan sanad yang sahih dari Abdullah bin Zubair, beliau mengatakan, aku berkata kepada Utsman, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, inna ma'aka fid dari isabatun, inna ma'aka fid dari isabatan mustansiratan binasrillahi biaqalla minhum. Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya bersamamu di rumah ada isabah mustansirah, kumpulan orang yang siap menolongmu. Isabah, al-isabah maknanya adalah al-jama'ah minan nas, sekumpulan manusia, minal asyarati ila arba'in, dari bilangan 10 sampai 40, sebagaimana disebutkan di dalam An-Nihayah jilid yang ketiga halaman 220. Wahai Amirul Mukminin, bersamamu ada sekumpulan manusia yang siap menolongmu. Binasrillah, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'lan li fala uqatil, izinkan aku untuk berperang. Faqala Utsman radhiyallahu anhu, Utsman mengatakan, anshudullah rajulan aw qala udzakiru billahi rajulan ahraqa fi yadamahu. Aku ingatkan kepada Allah seseorang, janganlah sampai menumpahkan darah. Jangan sampai menumpahkan darah. Ibnu Sa'ad meriwayatkan di dalam Tabaqatnya, demikian pula Al-Ajurri meriwayatkan di dalam Asy-Syari'ah dengan sanad yang sahih dari Abu Hurairah. Abu Hurairah berkata, dakhaltu ala Utsman yaumad dar. Aku menemui Utsman ketika itu. Faqultu, maka aku katakan, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, tabun aw darbun. Tabun disebutkan di dalam An-Nihayah jilid yang ketiga halaman 135, ay halu qital, perang. Arada taba aw darb, lakukan peperangan wahai Amirul Mukminin, bertanya Abu Hurairah, apakah kita berperang wahai Amirul Mukminin? Faqala, maka Amirul Mukminin menjawab, ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, ayasurruka an taktulan nasa jami'an wa iyyai, apakah engkau menyenangi engkau membunuh manusia semuanya dan aku? Maka Abu Hurairah mengatakan, la, tidak. Qala, maka Utsman melanjutkan, fa innaka wallahi, sesungguhnya demi Allah, in qatalta rajulan wahidan, kalau engkau bunuh seorang saja, faka'annama kutilan nasa jami'an, kutilan nasu jami'an, seakan-akan manusia dibunuh semuanya. Faraja'tu, maka aku rujuk, walam uqatil, dan aku tidak berperang, tidak memerangi mereka. Sebutkan dalam Tabaqat Ibnu Sa'ad dan Al-Ajurri dalam Asy-Syari'ah. Kemudian Ibnu Abi Saibah meriwayatkan dengan sanad yang hasan, in sahha sama'u Abi Kilabah min al-Hasan, jikalau sahih Abu Kilabah mendengar dari Al-Hasan. Dari Abu Kilabah dia mengatakan, Al-Hasan Ibnu Ali datang menemui Utsman mengatakan, akhtaritu sayfi, ingin mencabut pedangnya, ingin berperang. Maka Utsman mengatakan, la, jangan. Abra'u ilallah izan min damika, aku berlepas diri, aku berlepas diri kepada Allah kalau begitu dari darahmu. Walakin, walakin, shim, shim maknanya i'adatus sayf ila ghamdihi, bagaimana disebutkan dalam Lisanul Arab halaman 263 jilid yang ke-7. Akan tetapi masukkan lagi pedang. Warji' ila abika, kembalilah kepada ayahmu. Kembalilah kepada ayahmu, dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah di dalam musannafnya. Ini Utsman Ibnu Affan radhiyallahu taala anhu berupaya menghalangi dan mencegah para sahabat untuk berperang karena Utsman tidak menginginkan terjadi pertumpahan darah. Imam Ahmad di dalam musnadnya meriwayatkan dalam Fadailus Sahabat dengan sanad yang sahih dari Abi Salamah Ibnu Abdurrahman, qala dakhal al-Hasan alaihi, mengatakan bahwa Al-Hasan masuk menemui Utsman seraya berkata, wahai Amirul Mukminin, inna tau'u yadika famurni bima syi'ta, sesungguhnya kami mentaatimu, perintahkanlah aku terhadap apa yang engkau inginkan. Faqala lahu Utsman, Utsman pun mengatakan, yabna akhi, wahai anak saudaraku, irji, pulanglah, fajlis fi baitik, duduklah di rumahmu, hatta ya'ti Allahu bi amri, sampai Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan urusannya. Fala hajata li fi hirakatid dima, aku tidak menginginkan terjadi pertumpahan darah. Barakallahu fikum. Wa rawa al-Imam Ahmad, Imam Ahmad meriwayatkan pula dengan sanad yang sahih di dalam musnadnya dari Nafi', bahwasanya Ibnu Umar memakai baju besi ketika itu 2 kali karena ingin sekali membela Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Barakallahu fikum. Utsman bin Affan telah menyebutkan bahwa beliau tidak menginginkan untuk terjadi peperangan. Mungkin di antara kita ada yang bertanya, kenapa demikian? Kenapa Utsman tidak menginginkan terjadi peperangan? Kenapa Utsman mencegah para sahabat untuk melakukan pembelaan kepada beliau? Ukhtulifa fi sabab, sebabnya pun terjadi perselisihan kenapa Utsman menghalangi mereka. Yang semestinya kita pahami bahwa Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu tidak menginginkan pertumpahan darah. Itu yang jelas dari riwayat-riwayat yang kita baca tadi, bahwa Utsman tidak menginginkan pertumpahan darah. Kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu anhu al-istislamu li qada'illahi subhanahu wa ta'ala wa qadarihi. Beliau pun istislam. Istislam tunduk dengan takdir Allah. Wal 'amalu bi wasiyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam lahu, dan ingin mengamalkan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada beliau. Apa sih wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Utsman bin Affan? Diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad di dalam musnadnya dengan sanad yang sahih dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ud'u li ba'd ashabi, panggilkan aku sebagian sahabatku. Faqultu Abu Bakrin, maka Aisyah mengatakan, Abu Bakar wahai Rasulullah. Qala sallallahu alaihi wasallam, la, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, tidak. Qultu Umar, aku katakan, apakah Umar yang kau maksud wahai Rasulullah? Qala la, Rasulullah SAW pun mengatakan, tidak. Qultu Ibnu Amika Aliyun, apakah anak pamanmu yang engkau inginkan wahai Rasulullah, yakni Ali? Maka Rasulullah SAW mengatakan, tidak. Qultu Utsman, Aisyah berkata, apakah Utsman? Karena tidak ada lagi kecuali Utsman dari Khulafa Ar-Rasyidin. Abu Bakar bukan, Umar bukan, Ali bukan. Ini pasti Utsman. Apakah Utsman? Qala na'am, maka Rasulullah SAW mengatakan, iya, aku menginginkan Utsman, tolong panggilkan kembali. Dipanggillah oleh Aisyah. Falamma ja'a, ketika Utsman datang, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW mengatakan, tanahhai, faja'ala yusarruhu walaunu Utsman yataghayyar. Maka beliau pun bersendiri bersama Utsman, maka diberikanlah wasiat kepada Utsman, maka ketika itu launu Utsman yataghayyar, warna wajah Utsman berubah. Falamma kana yaumud dar, ketika hari pengepungan, wa husira fiha, dan Utsman dikepung, kulna, kami katakan, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, ala tuqatil, tidakkah engkau memerintahkan untuk berperang? Qala la, kami katakan tidak. Utsman mengatakan tidak. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahida ilayya ahdan, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berjanji kepadaku dengan suatu ikatan, wa inni sabir, sesungguhnya aku sabar, nafsi alaihi sabirun nafsi alaihi, aku menyabarkan diriku atasnya. Dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad dalam Fadailus Sahabah. Dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad di dalam Mustadnya, nomor hadis 24253 di dalam Fadailus Sahabah. Demikian pula nomor hadis 804, wa akhrajahu mukhtasaran al-Imam Tirmizi fi jami'ihi. Al-Imam Tirmizi mengeluarkan hadis ini juga di dalam jami'nya dengan ringkas dalam Kitabul Manaqib. Ini alasannya. Utsman ingin mengamalkan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, karena kalau beliau berperang bersama para sahabat melawan mereka, akan terjadi pertumpahan darah. Akan terjadi sekian banyak pertumpahan darah, banyak para sahabat yang tertumpah darahnya. Oleh karena itu Utsman lebih memilih sabar, dan meski Utsman yang dibunuh, yang diinginkan oleh mereka. Kalau Utsman Ibnu Affan radhiyallahu anhu telah terbunuh, hanya Utsman, hanya satu jiwa. Kalau para sahabat berperang, akan terjadi banyak pertumpahan darah. Ini hitung-hitungan Utsman subhanallah radhiyallahu taala anhu. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berpikir jauh ke depan, tidak mengedepankan emosi, tidak mengedepankan hawa nafsunya. Ini beliau lebih memilih untuk tidak berperang dan mencegah para sahabat untuk tidak memerangi mereka, para buhat. Barakallahu fikum. Inilah sebabnya kenapa Utsman mencegah mereka untuk memerangi buhat, pemberontak tersebut. InsyaAllah kita lanjutkan di waktu mendatang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.